yuk tak terkepipis. Aku terkepipis. Baca lu kuning. Pokoknya aku pipis. Tolong Mas Aziz ganteng. Wanteng. Yo Aziz iki pancen ganteng. Aku jaluk pejomblemu. Lambene yo seksi. Kayak lambene pok ati. Iki melodine sing asli. Masa aku gak reti.